السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إخواني في الدين عزكم الله، kita masih membahas tentang bab ketiga, yaitu bab man haqqaqa tauhid dakhala jannah ghairi hisab. Bab keutamaan orang yang melakukan, melaksanakan, mengamalkan tauhid, bahwa mereka itu akan masuk surga dengan tauhid itu tanpa hisab. Keutamaan orang yang bertauhid. Kita membahas kemarin permulaan daripada hadis Usail bin Abdurrahman yang Usail bin Abdurrahman telah mendapatkan berita atau riwayat dari Al-Imam Asy-Sya'bi dari Buraidah bin Al-Husayn yang berbicara tentang sabda Nabi, la ruqyata illa min aynin aw huma, tidak ada ruqyah kecuali dari ain, dari akibat pandangan mata, hasad, atau dari huma, yakni penyakit panas. Sudah kita bahas tentang hadis ini. Kemudian hadis ini dipuji oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah. Qad ahsana man intaha ila ma sami', kata Sa'id bin Jubair. Sungguh amat baik sumber ceritanya, yaitu Asy-Sya'bi, dan juga amat terpuji yang meriwayatkannya, yang mendengar berita itu, yang ini menunjukkan pula adab sopan santun para ulama dalam berdialog tentang agama itu harus berdasarkan ilmu atau ilmiah. Dan betapa perjuangannya di dalam agama, kedudukan orang yang mubaligh, yang membebek, yang ikut-ikutan di dalam beragama. Sekarang kita masuk kepada riwayat yang dibawakan oleh Sa'id bin Jubair. Kita tahu Sa'id bin Jubair itu adalah salah seorang imam dari kalangan tabi'in, yaitu muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair belajar tafsir daripada Ibnu Abbas yang mantap. Walaupun beliau Sa'id bin Jubair meninggal dunia dalam usia yang muda, 38 tahun, ketika dihukum penggal kepala oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi di zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan bin Hakam dari Bani Umayyah. Sa'id bin Jubair juga terkenal adalah periwayat hadis yang terpercaya. Dan apa dalam hal ini kita baca keterangan atau riwayat yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair. Kata beliau, walakin haddatsana Ibnu Abbas 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, akan tetapi kata Sa'id bin Jubair setelah mengakui betapa akuratnya riwayat yang dibawakan oleh Abdurrahman bin Husain, ya. Kemudian Sa'id bin Jubair, riwayat yang dibawakan oleh Husain bin Abdurrahman, kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, akan tetapi aku telah mendapatkan riwayat, telah menceritakan kepadaku Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, uridat alayya al-umam, kata Nabi, telah ditunjukkan kepadaku umat-umat terdahulu. Nah, kita lihat keterangan Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahumullah. Bagaimana, apa yang dimaksud pernyataan Nabi bahwa telah ditunjukkan kepadaku umat-umat terdahulu? Qauluhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala uridat alayya al-umam qultu, maka aku katakan, kata Syekh, tentang sabda Nabi, Allahu a'lamu mata uridat, Allah lebih tahu kapan ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tentang umat-umat terdahulu itu. Mengapa demikian? Karena tidak diceritakan, tidak diriwayatkan kapan ditunjukkannya umat-umat terdahulu itu. Sehingga beliau menyatakan demikian. Wa aradaha annallaha tabaraka wa ta'ala arahu mislaha idza ja'atul anbiya'u wa man tabi'ahum. Dan Allah menunjukkan umat-umat terdahulu itu ialah bahwasanya Allah yang Maha Mulia dan Maha Tinggi, Tabarak Maha Mulia wa Ta'ala dan Maha Tinggi, arahu mitlaha idza ja'atil anbiya wa man tabi'ahum. Allah menunjukkannya umat-umat itu semacam itu, idza ja'atil anbiya wa man tabi'ahum, apabila datang riwayat atau apabila diberitakan, ditunjukkan kepada para nabi itu dan ditunjukkan kepada beliau tentang nabi itu dan para pengikut para nabi. Para pengikut para nabi yaitu kaum mukminin terdahulu. Itu ditunjukkan. Ya. Faman naja bil imani billah wa mab'atha bihi anbiya'uhu wa rusuluhu min dinihi alladhi syara'a lahum. Dari mereka itu ada yang selamat, yaitu selamat dengan iman, iman kepada Allah dan iman kepada apa yang diutus dengannya, apa yang diutus dengannya para nabi-nabi Allah dan para rasul-rasul Allah. Para nabi dan para rasul Allah diutus dengan apa? Dengan agama Allah. dengan agama Allah. Alladzi syara'a lahum, yang Allah telah syariatkan kepada alladzi syara'ahu Allah, yang Allah telah syariatkan agama itu lahum, kepada para nabi-nabi itu. Yaitu dalam bentuk apa yang disyariatkan? Agama Allah itu dalam bentuk apa yang diberikan kepada para nabi-nabi itu? Wahuwa ibadatuhu wahdahu la syarika lahu. Yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa taraka ibadata ma siwahu. Dan meninggalkan segala peribadatan kepada selain Allah. Ya. Ini semua nabi, semua rasul mendapatkan syariat yang demikian. Ya. Mentauhidkan ibadah bagi Allah semata dan meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Kemudian juga syariat yang diturunkan kepada para nabi itu sama juga dalam perkara apa? Wal akhdhu bima amarahum bihi wa tarku ma nahahum anhu, yaitu menunaikan apa yang diperintah oleh Allah kepada mereka dengannya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah daripadanya. Semua sama seperti itu. Tauhidul ibadah lillah. Kemudian yang kedua apa? Meninggalkan segala bentuk syirik kepada Allah dengan yang lainnya. Yang ketiga, menunaikan segala perintah-perintah Allah. Yang keempat, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Semua nabi demikian syariatnya. Kama qala ta'ala an qaumi Nuh, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah Ta'ala tentang kaum Nuh. Allah menceritakan, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Bahwa Nabiullah Nuh menyatakan, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin, aku adalah terhadap kalian itu sebagai nadhir, pemberi ingat, mubin yang nyata. Ana abudullaha wattaquhu wa athi'un. Yaitu beribadahlah kalian kepada Allah, wattaquhu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa athi'un, dan taatlah kamu kepada aku. Kata Syekh, wa ibadatuhu, adapun beribadah kepada Allah itu ialah tauhiduhu wa ta'atuhu bimtidali ma'amarahum bihi wa tarki ma nahahum anhu wa ta'ati rasulih. Itu ibadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu ialah mentauhidkan Allah dan mentaati Allah. Bagaimana mentaati Allah? Bintisal, dengan menunaikan ma'amarahum bihi, apa yang Allah perintahkan dengannya. Betarki, dan meninggalkan ma'nahahum anhu, apa-apa yang Allah larang daripadanya. Wata'ati rasulih, dan mentaati rasulnya. Itu beribadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadatan, mentaati Allah dengan menunaikan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, serta mentaati Rasulnya. Hadza huwad din. Inilah sesungguhnya agama itu. Bahwa agama itu mempunyai pokok. Pokok daripada agama itu ialah pertama, Allahu illallah. Tidak diibadai kecuali hanya Allah. Tauhidul ibadah. Ini pokok daripada agama. Yang kedua, wa la yu'bada illa bima syara'a fi'lan wa tarka. Allah tidak diibadai kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Fi'lan wa tarka. Baik dalam hal mengerjakan apa yang harus dikerjakan ataupun dalam hal meninggalkan apa yang harus ditinggalkan. Fi'lan wa tarka. Allah tidak diibadai kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Sebab beribadah kepada Allah tanpa syariat Allah batil, tidak ada nilainya sama sekali. Nah, sedangkan di dalam syariat Allah itu ada perintah mengerjakan sesuatu dan ada larangan meninggalkan sesuatu. Yang ketiga, dari prinsip agama para nabi dan para rasul itu, wa ayyuqaddama ta'ata rasulihi ala ma yuhibbuhu wa yahwahu, bahwa harus diutamakan, harus diutamakan ketaatan kepada rasulnya ala ma yuhibbuhu wa yahwa, harus lebih diutamakan ketaatan kepada rasulnya daripada apa yang senang dan diingini. Kalau kita mendapati kenyataan bahwa apa yang di yang kita senangi itu ternyata bertentangan dengan perintah Rasulullah, maka di saat yang demikian yang kita utamakan apa? Perintah Rasulullah. Itu namanya mengutamakan ketaatan pada Rasul daripada apa yang kita senangi dan apa yang kita cintai. Ya, begitu. Nah, terlalu banyak hal-hal yang kita senangi tetapi ternyata dilarang. Itu terlalu banyak. Ya, baik dalam hal makanan, minuman, ataupun hubungan sesama manusia. Ya, ataupun hubungan antara kita dengan lingkungan alam, pertumbuhan dan hewan. Banyak perkara yang kita senangi tetapi dilarang. Di saat yang demikian itu, maka kita harus lebih mengutamakan ketaatan kepada Rasulullah, kepada utusan Allah daripada apa yang kita cintai. Nah, ini prinsip agama. Salah satunya hilang, maka akan runtuh agama itu. Namanya tauhidnya hilang, tauhidul ibadah hilang, sudah tidak ada nilainya. Nah, agama itu. Contohnya sekarang, seperti orang-orang Quraisy. Di zaman jahiliyah, mereka mengatakan kami beragama dengan agama Nabiullah Ibrahim. Istilah mereka namanya agama Hanif. Amalan ibadahnya pakai amalan ibadah Nabi Ibrahim, yaitu haji, manasik haji itu. Itu mereka jalankan turun-temurun dari ajaran Nabi Ibrahim. Tidak melakukan perang pada bulan-bulan haram. 4 bulan setiap tahun. Bulan-bulan haram. Itu juga dari ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim itu bulan apa? Mada Zulqa'dah bin Hijjam haram. Kemudian yang keempat yaitu bulan Rajab. Ini bulan-bulan haram. Mereka tidak melakukan perang pada waktu itu. Tidak melakukan perampokan, tidak melakukan gangguan keamanan dan sebagainya pada bulan-bulan itu. Ini ajaran dari Nabi Ibrahim. Jadi mereka menjalankan sebagian daripada amalan ibadah Nabi Ibrahim. Tapi tidak ada artinya semua itu. Ketika apa? Ketika prinsip agama para nabi dan para rasul itu runtuh dalam hal tauhidul ibadah. Mereka beribadah kepada kuburan-kuburan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, pohon-pohon yang dianggap keramat dan sebagainya. Maka hancur gelar mereka yang menggelari amalan mereka itu sebagai amalan dari agama Ibrahim, tidak ada nilainya. Atau prinsip yang kedua, yaitu prinsip tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Bagaimana kalau beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan? Ya tidak ada nilainya itu. Agama ya beribadah dengan cara yang tidak disyariatkan. Ada apapun. Ya. Nah, yaitu dengan adanya bid'ah-bid'ah. Maka ketika masuk berbagai bid'ah-bid'ah di kalangan Yahudi dan Nasara, walaupun mereka mengaku beragama dengan agamanya Nabi Musa, orang Yahudi mengatakan agama mereka itu diambil dari agama Nabi Musa, ngakunya gitu. Orang Nasara mengatakan agama mereka itu diambil dari agama Nabi Isa. Tetapi cara beribadahnya tidak dengan apa yang Allah syariatkan, dengan berbagai bid'ah-bid'ah. Akhirnya semua itu tidak memasukkan mereka dalam apa kedudukan sebagai ahli tauhid. Rusaklah mereka dan tidak ada nilainya sama sekali. Atau seandainya hilang prinsip ketiga. Prinsip ketiga tadi apa? Mengutamakan ketaatan kepada Rasul daripada apa yang kita cintai dan kita senangi. Bagaimana kalau kita dapati umat yang mengalahkan ketaatan pada Rasul itu dengan sebab kecintaannya kepada apa yang dia maukan? Tidak ada nilainya sama sekali agama dia. Bagaimana orang Yahudi dan Nasara lebih mengutamakan fatwa pendetanya daripada perintah Allah dan Rasulnya? Maka mereka pun akhirnya dengan itu dianggap telah meninggalkan agama Allah karena tidak lebih mengutamakan ketaatan pada Rasul. Nah, ketika mereka mengabaikan ketaatan pada Rasul, maka akhirnya segala hawa nafsu, segala selera, segala kecintaan masuk dalam agama. Masuk semuanya dalam agama. Dan dianggap bagian daripada agama. Apa yang terjadi pada orang-orang Arab jahiliyah dalam kasus pengakuan mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim? Apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasara dalam kasus pengakuan mereka bahwa mereka beragama dengan agama Nabi Musa dan Nabi Isa? Juga apa yang terjadi pada kasus orang-orang Yahudi dan Nasara yang lebih mengutamakan pendeta yang mereka kagumi, pendeta yang mereka lulukan daripada perintah Allah dan Rasulnya? Ternyata semua itu tumplek-plek terjadi pada umat ini. Subhanallah. Umat ini mengaku beragama dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka termakan oleh sinkretisme, tercampur adukan agama. Ya. Mereka dalam keadaan mada beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lain. Mereka beribadah dengan semau-maunya, tidak merasa terikat dengan keharusan tunduk kepada cara beribadah sebagaimana disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka lebih menyenangi adat istiadat yang mereka cintai daripada keharusan taat kepada Rasulullah. Semua yang terjadi pada umat-umat terdahulu, ternyata semua itu menimpa persis seperti yang ada pada umat ini. Taklid kepada para pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara seperti yang dilakukan oleh mereka Yahudi dan Nasara itu, ternyata menimpa pula hal yang demikian, taklid itu pada umat ini, seperti yang Allah katakan, ittakhadhu ahbarahum rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ternyata pada umat ini juga persis terjadi seperti itu. Yaitu taklid kepada kiai-kiai atau kepada ulama-ulama. Ya, sampai pada tingkat seperti apa yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasara. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Taklid kepada mazhab, dan ini perbuatan bid'ah seperti yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Taklid kepada mazhab, bermazhab, taksub dengan mazhab tertentu dari mazhab-mazhab para imam. Para imam-imam fuqaha, sehingga apa yang dikatakan oleh para imam itu menjadi syariat. Apa yang tidak dikatakan bukan syariat. Nah, ini sudah namanya terjatuh pada perbuatan bid'ah. Karena ta'assub kepada mazhab imam itu bid'ah. Lebih merujuk kepada siapa yang disenanginya, siapa yang dikaguminya, daripada kepada apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan kalau ada hadis yang bertentangan dengan mazhab yang sedang dia cintai, maka dipaksakan hadis itu untuk ditundukkan maknanya kepada apa kepada mazhab yang dia cintai. Ini taklid, ta'assub. Dan ternyata setelah generasi taksub kepada mazhab-mazhab para imam itu apa lewat, datang generasi baru, ta'asubnya kepada mazhab-mazhab para jahalah. Kalau dulu ta'asubnya kepada mazhab-mazhab para ulama. Sekarang la ilaha illallah lebih parah lagi, yaitu ta'asubnya kepada para mazhab-mazhab para jahalah. Ya, mazhab-mazhab tokoh-tokoh harokin, pendolang-pendolang gerakan. Apa yang takut kepada mazhabnya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Ya, sebetulnya agama itu, pengamalan agama itu, ya ini seperti yang dilakukan di dalam apa kegiatan apa yang dinamakan, apa yang menamakan dirinya jamaah tabligh yang dibangun oleh Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Wah, ini yang benar, apa yang lainnya itu masih amal, tidak ada amalnya. Kalau yang ada amalnya, ini. Iya, memang banyak amalnya mereka, tapi tidak ada ilmunya. Nah, beramal tanpa ilmu. Oh, ini tablik. Terus, mazhab yang lainnya, mazhab Hasan al-Banna. Pokoknya yang gerakan yang camil-camil, sempurna, lengkap adalah apa yang diwariskan. Bentuk gerakannya ini seperti yang diwariskan oleh Hasan al-Banna. Pokoknya ini, tidak syamil. Hanya justi katanya. Hanya mengambil sepenggal saja dari agama. Nah, tidak sempurna. Yang sempurna hanya ini. Yang dinamakan gerakan Ikhwanul Muslimin ini. Yang lainnya lagi, pokoknya apa yang ditinggalkan oleh Dr. Taqiyuddin An-Nabhani dalam bentuk gerakan Hizbut Tahrir inilah paling sempurna, mempunyai wawasan politik yang cemerlang katanya. Nah, yang lain-lainnya itu tidak itu politik itu bodoh itu. Begitu rupa. Nah, jadi gerakan yang betul-betul sempurna hanyalah Hizbut Tahrir ini. Demikian. Hah? Apakah ada dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kehebatan Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi? Apakah ada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kehebatan Hasan al-Banna? Apakah ada dalil-dalil yang menunjukkan kehebatan gerakan Dr. Taqiyuddin An-Nabhani? Apakah ada dalil-dalil dari Al-Quran Sunnah yang menyebutkan kehebatan gerakan Kartosuwiryo? Apa ada? Belum tercipta masih di alam arwah mereka ketika Rasulullah SAW datang ke dunia ini. Dan ketika menyampaikan firman-firman Allah dan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, tetapi dalil-dalil yang menunjukkan kehebatan Abu Bakar As-Siddiq biasanya, ya, dalil-dalil yang menunjukkan kehebatan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib biasanya. Dalil-dalil yang menunjukkan kehebatan para khulafa' ar-rasyidin banyak. Dalil-dalil yang menunjukkan kita harus merujuk kepada salafus saleh banyak. Ya. Dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Nah, kalau ketika orang memerintahkan yang lainnya untuk merujuk kepada seseorang yang seseorang ini tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran Sunnah, itu namanya hizbiyah. Semua yang tidak ada dalam dalilnya dalam Al-Quran Sunnah, itu tidak apa dijamin kebenarannya. Loh, apakah ada dalil-dalil yang menunjukkan kita merujuk kepada para ulama? Ya banyak. Hah? Banyak sekali. Dari Al-Quran dan Sunnah. Ulama Ahlul Hadits. Iya. Banyak. Hah? Nah, jadi begitu sesungguhnya pembelokan daripada pemahaman agama ini kepada pengertian yang batin, ya, dari masa ke masa. Kita diperintah merujuk kepada ulama, tetapi dilarang untuk ta'assub. Ta'assubnya bagaimana kepada para ulama itu? Meyakini bahwa ulama itu ma'sumi. Ma'sum itu artinya tidak keliru dan tidak salah. Ya. Kata Imam Malik, apa? Kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua omongan itu bisa diambil dan bisa ditolak. Artinya, omongan-omongan itu bisa benar, bisa salah. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini, sambil menunjuk kepada kubur Nabi. Ya. Nah. Jadi merujuk kepada ulama itu diperintahkan. Merujuk kepada para a'immah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, para a'immah. Itu diperintahkan. Ya. Ya. Tetapi yang dilarang itu ialah berta'assub kepada mereka. Sedangkan merujuk kepada selain ulama, tidak ada perintahnya. Ya, tidak ada perintahnya sama sekali. Apalagi berta'assub kepada selain ulama. Ya, tambah tidak ada ruang kesalahannya. Tambah tahu begitu. Ya. Berta'assub kepada ulama yang jelas-jelas kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk merujuk kepada mereka, dilarang. Apalagi berta'assub kepada selain ulama, lebih parah lagi. Kan begitu? Ya. Nah, berta'assub kepada ulama dikatakan bid'ah. Ta'assub kepada mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, mazhab Hanafi. Ha? Berta'assub kepada salah satu mazhab itu dilarang, dan itu dikatakan bid'ah. Lebih bid'ah lagi kalau ta'assubnya kepada mazhab Al-Banna'i, mazhab mada Nabhani, Taqiyuddin Nabhani, wala Tahriri, wala Khwani, wala mada. Lebih parah lagi tentunya bid'ahnya. Ya. Alhamdulillah, kita disuruh merujuk kepada salaf, tetapi kita diajari juga bahwa salafus saleh tidak mengakui. Jadi merujuk kepada mereka itu dengan berdasarkan penilaian dalil-dalil yang dibawa oleh mereka, para salafus saleh. Karena kita beragama dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, bukan dengan yang disyariatkan oleh selain Allah. Ya. Kita merujuk kepada salafus saleh, kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Ya. Tetapi bersamaan dengan itu diterangkan kepada kita oleh para ulama kesalahan si fulan dan fulan. Ini salah, tidak boleh diikuti. Seperti bagaimana salafus saleh seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ibn Abbas sangat diagungkan dan sangat dimuliakan dan menjadi rujukan di dalam beberapa keterangan tafsir, ya. Hah? Tetapi ketika didapati Ibn Abbas menyatakan bolehnya nikah muta'ah, maka hal ini dibantah oleh para sahabat sendiri, ya. Dan riwayat bantahan para sahabat itu sampai kepada kita dengan sangat akurat. sehingga kita berlepas diri dari kesalahan itu, tidak mengikuti Ibn Abbas dalam kesalahan itu, walaupun Ibn Abbas. Ya. Umar bin Khattab Al-Faruq. Hah? Ketika Umar bin Khattab melarang orang untuk melakukan haji tamattu, walaupun Umar bin Khattab sangat kita muliakan, sangat kita junjung dan menjadi termasuk dari rujukan utama dalam syariat Allah ini, tetapi ketika Umar bin Khattab melarang orang untuk melakukan haji tamattu, maka hal ini dibantah oleh para sahabat yang lainnya sehingga diketahui ini adalah salah. Karena hadis Nabi menyatakan keutamaan haji tamattu. Nah, begitu selanjutnya. Para tabi'in. Bagaimana kita memuliakan para tabi'in tetapi bersamaan dengan itu diterangkan kesalahan kalau memang ada salah. Artinya memang walaupun kita merujuk kepada salafus saleh, para ulama, ahli hadis, tetapi kita dilarang bertaassub pada mereka. Maka alhamdulillah, Allah sendiri yang menjaga syariat ini sehingga meletakkan kaidah kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan, serta mengutamakan ketaatan kepada Rasulnya di atas segala yang kita cintai, di atas segala yang kita senangi. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW menceritakan telah ditunjukkan kepada umat-umat terdahulu dan kita sudah dijelaskan, mendapat penjelasan dari Syekh Abdurrahman, umat-umat terdahulu dari para nabi-nabi dan pengikutnya itu mempunyai prinsip-prinsip, tiga prinsip utama yang disebutkan tadi, ya, beribadah hanya kepada Allah, kemudian beribadah dengan apa yang Allah syariatkan, dengan cara yang Allah syariatkan. Kemudian yang ketiga apa? Mengutamakan ketaatan kepada Rasul daripada kecintaan kita ataupun kesenangan kita. Umat-umat terdahulu demikian. Nah, sekarang kita lihat penjelasan Rasul bagaimana apa yang ditunjukkan kepada beliau dari umat-umat terdahulu. Kata beliau sallallahu alaihi wa sallam, "Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtun wa ma'ahu ar-rahtu." Maka aku melihat Nabi, kata beliau, dan bersama Nabi itu ar-rahat, serombongan orang. "Wan nabi wa ma'ahu ar-rajulu wa ar-rajulan." Aku melihat pula dari umat-umat terdahulu itu seorang nabi hanya mempunyai pengikut satu orang atau dua orang. "Wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Juga aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Jadi berdakwah, yakni diutus jadi nabi, kemudian berdakwah sampai meninggal dunia, tidak punya pengikut sama sekali. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdurrahman di bawah itu. "Qawluhu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb. Ar-rahb al-ashrah fama dun." 10 ke bawah itu rahb. Jadi aku melihat Nabi bersamanya 10 orang ke bawah. "Wan nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan." Juga aku melihat Nabi bersamanya cuma seorang atau dua orang. Ay atba'ihi, yaitu pengikutnya cuma satu dua orang. Wan Nabi walaysa ma'ahu wahid, dan juga aku melihat Nabi tidak di bersertanya seorang pun. Ai yub'atu fi qaumihi, Nabi diutus untuk mendakwai kaumnya. Fala yattabi'uhu minhum ahad, tidak ada yang mengikutinya seorang pun dari kaumnya. Ini Nabi. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana diberitakan oleh Allah Ta'ala, walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un, dan sungguh telah kami utus sebelum engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fi syi'il awwalin, dalam rombongan-rombongan atau golongan-golongan orang terdahulu. Lamayatihim mir rasul, tidaklah datang kepada orang-orang itu seorang rasul pun, illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka selalu memperolok-olokkan para rasul itu. Ya. Masya Allah, perjuangan para nabi dan para rasul. Ya. Berjuang seumur hidup cuma diikuti oleh 10 orang ke bawah. Ada nabi yang berjuang seumur hidup sampai meninggal diikuti oleh 1-2 orang. Luar biasa. Bahkan ada nabi yang berjuang seumur hidup tidak ada satu pun yang mengikutinya. Lewat teman. Kata Syekh, wafihi dalilun, di dalam keterangan ini ada dalil yang menunjukkan ala anna naji minal umami humul qalil, bahwa orang yang selamat dari umat-umat terdahulu itu hanya sedikit. Wal aktsaru ghalabat alaihim ittiba'ul bashariyah, sedangkan aktsar mayoritas orang menentang, membangkang kepada para nabi. Fa'asau rusulah, sehingga mereka menentang durhaka kepada para rasul. Fa'alaku, sehingga mereka binasa karena. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, dan bila engkau taati, engkau ikuti mayoritas orang di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Wa qal, juga firman Allah, wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin, wa in wajadna aktsarahum lafasiqin, kami tidak dapati mayoritas mereka berjalan pada apa yang dijanjikan, apa yang di mereka janjikan. Wai wajadna aktsarahum lafasiqin, tetapi justru yang kami dapati mayoritas mereka adalah orang-orang fasik. Waqal, juga firman Allah, qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, siru fil ardi, hendaknya engkau berkeliling melihat, berjalanlah di muka bumi, fanduru, coba kamu lihat, kaifa kana akibatul ladzina min qabl, bagaimana akibat orang-orang yang sebelum kamu, bagaimana orang sebelum kamu kana aktsaruhum musyrikin, mayoritas mereka adalah musyrikin. Jadi mayoritas selalu identik dengan kejelekan. Sunnatullah mengatakan mayoritas manusia itu durhaka kepada Allah dan Rasulullah. Sedikit sekali dari hamba Allah itu yang mau taat kepada Allah. Tetapi Sunnatullah juga mengatakan sedikit orang yang taat kepada syariat Allah itu selalu menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Sedikit orang yang mau syukur kepada nikmat Allah itu menjadi sebab datangnya rahmat Allah sehingga menolak datangnya azab Allah. Ya, itu sunnatullah juga. Nah, maka dikatakan di sini wa amsalu hadhil ayati fil qur'ani katsir. Dan yang semisal ayat ini, maknanya yang semisal ini banyak kita dapat. Wan najuna wa in kanu aqallul qalil. Adapun orang yang selamat, wa in kanu aqallul qalil, walaupun mereka itu aqallul qalil yang selamat itu. Minoritas dari minoritas. Aqallul qalil sedikit. Yakni lebih sedikit daripada sedikit. Nah, yang selamat itu. Allahu akbar. Sahumut sawadul akbar. Yang selamat itu walaupun sedikit yang sedikit adalah as-sawadul akbar. Golongan yang besar. Nah, kenapa kok dikatakan as-sawadul akbar? Dalam hadis Nabi yang selamat itu ialah as-sawadul adzam. As-sawadul adzam secara bahasa maknanya ialah sawad golongan adzam yang paling besar. Ini melihat ketika dikatakan golongan yang paling besar. Apa yang maksudnya? Ternyata bukan besar jumlahnya. Adzam itu bukan besar jumlahnya. Ternyata kata Syekh Abdurrahman disebutkan fa innahumul a'dhamuna qadran innallahi wa in qaddu, karena mereka itu adalah orang-orang yang a'dhamuna qadran indallah, orang-orang yang paling agung, paling besar nilainya di sisi Allah. Jadi ternyata besarnya itu dari sisi bukan kuantitas, bukan jumlah, tetapi besarnya itu dari sisi apa? Kualitas, mutu, dari sisi mutu. Itu as-sawadul a'zam. Wa in qallu, walaupun mereka itu jumlahnya sedikit. Maka Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengingatkan, falyahdharil muslimu ayyughayyar bil kathrah. Hati-hati setiap muslim, wahai setiap muslim, hati-hati kalian, ayyughayyar, untuk kamu itu dirusak, bil kathrah, dengan suara mayoritas gitu kan. Ya. Wa qad tarra bihim katsirun. Telah sungguh tertipu dengan suara mayoritas itu, katsirun, banyak orang yang tertipu dengan itu. Hatta falyahdharil muslimu ayyan tarra bil kathrah. Oh, barakallahu fiik. Ya. Falyahdharil muslimu, hendaknya hati-hati setiap muslim itu ayyan tarra bil kathra, untuk tertipu dengan kebanyakan, dengan banyaknya orang. Oh, banyak yang mendukung kami, oh, banyak yang bersuara seperti suara kami. Nah, ini yahtar, tertipu namanya. Hati-hatilah, kata beliau, setiap muslim hendaknya hati-hati untuk jangan sampai tertipu oleh al-kasrah, oleh banyaknya orang, banyak-banyakan. Waqad tarra bihim katsirun, dan sungguh telah tertipu banyak orang telah tertipu dengan itu tadi, suara banyak, dengan kebanyakan orang itu. Hatta ba'du man yad'il ilm, bahkan kata beliau sebagian orang yang mengaku berilmu tertipu pula dengan suara mayoritas itu tadi. La ilaha illallah. Ta'taqadu fi dinihim ma ya'taqiduhu al-juhhalu ad-dhalalu. Mereka meyakini dalam perkara agama mereka itu seperti keyakinan orang-orang jahil. Bagaimana keyakinan orang jahil? Lihat kebanyakan orang, yang kebanyakan yang itu kok. Terus bagaimana? Begitu. Ya sudah, kalau gitu ya yang benar yang banyak. Katanya orang berede. Iya. Akhirnya begitu. Ini akidahnya orang jahil. Ya. Nah, subhanallah. Ya. Dan ini akidahnya al-juhalud dalal, orang jahil yang sesat. Walam yaltafitu ila ma qalahu Allah wa rasuluh. Mereka tidak menoleh sama sekali terhadap apa yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya. Peringatan dari beliau rahmatullah. Subhanallah. Apa yang mereka, yang beliau lihat di masa beliau, yang diceritakan di sini, ini apa yang beliau lihat di masa beliau? Berulang terus di generasi berikutnya, generasi berikutnya, sampai generasi ini juga demikian pula, terus begitu. Nah, berulang-ulang. Ini namanya tabiat basyariah. Tabiat manusia itu memang demikian. Nah, kalau sudah kebanyakan orang melihat atau menjadikan ukuran dia itu ialah kebanyakan orang, lupa sama dalil, lupa sama ilmu, lupa sama apa yang diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah memperingatkan hati-hati dari kebanyakan orang. Rasul memperingatkan hati-hati dari kebanyakan orang. Itu semua lupa sudah. Ketika apa? Orang sudah termakan oleh hawa nafsu. Sehingga semula adalah orang yang berilmu, tetapi akhirnya cara beragamanya persis seperti cara beragamanya orang-orang jahil, sesat. Ya. Nah, na'udzubillah. Nah, ini apa manfaatnya kita untuk apa membekali diri dengan ilmu, terus diingatkan, nah, supaya kita selamat. Baik, ilahuna ya kawan, ada pertanyaan belum? Untuk